Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita masih membahas hadis yang ke-153 dalam kitab ini. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang klasifikasi tingkatan pahala bagi seorang muslim yang menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di sana ada 5 waktu. Masing-masing memiliki tingkatan pahala yang berbeda-beda. Adapun waktu yang pertama adalah seseorang yang berangkat pada awal waktu, kemudian dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah telah berkorban dengan seekor unta. Kemudian tingkatan yang kedua adalah seseorang yang berangkat pada waktu yang kedua, maka dia seolah-olah telah berkorban dengan seekor sapi. Adapun tingkatan yang ketiga, seseorang yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Kemudian tingkatan yang keempat adalah seseorang yang berangkat pada waktu yang keempat, maka dia seolah-olah telah berkorban dengan seekor ayam. Dan yang terakhir, yaitu tingkatan yang kelima, adalah seseorang yang berangkat pada waktu yang kelima, maka dia seolah-olah telah berkorban dengan sebutir telur. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting terkait dengan pembahasan sholat Jumat, dan sebagiannya telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian faedah berikutnya atau yang kelima, kata penulis rahimahullah, annal badanata afdalu minal baqarah fil hadyi وَكَذَلِكَ الْبَقَرَهْ أَفْضَلُ مِنَ الشَّاتْ. Yaitu bahasanya, seekor unta itu lebih utama daripada seekor sapi. فِي الْهَدِي, untuk penyembelihan hadiyu. Dan demikian halnya, seekor sapi itu lebih utama daripada seekor kambing. Hadiyu adalah hewan ternak yang disembelih dalam pelaksanaan haji, tamattu, dan qiran. Adapun haji ifrad, maka tidak ada kewajiban bagi pelakunya untuk menyembelih hadyu. Karena kita tahu manasik haji itu ada 3, haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Maka yang berkewajiban untuk menyembelih hadyu adalah seorang muslim yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Maka hewan hadyu yang paling afdal, kata beliau rahimahullah, adalah unta. Kemudian setelahnya adalah sapi, dan yang terakhir adalah kambing. Ini sesuai dengan urutan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau menempatkan unta pada urutan yang pertama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sapi pada urutan yang ketiga, dan kambing pada urutan yang kedua dan kambing pada urutan yang ketiga. Kemudian pelajaran berikutnya yang keenam, annal kabshal aqran afdalu min ghairihi min sa'iril ghanam fil hadyi wal udhiyah, adalah bahasanya seekor domba yang bertanduk itu lebih utama daripada semua jenis kambing fil hadyi wal udhiyah, pada sesembelihan hadyu dan udhiyah. Adapun pengertian hadyu telah kita sampaikan tadi, hewan ternak yang disembelih dalam pelaksanaan haji tamattu atau qiran. Adapun udhiyah, maka maksudnya adalah kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin secara umum pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Istilahkan dengan udhiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan domba pada urutan yang ketiga dalam hadis ini, setelah unta dan sapi. Sehingga diambil pelajaran dari hadis tersebut bahwa seekor domba yang bertanduk itu lebih utama daripada semua jenis kambing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Sehingga hadis tersebut semakin mendukung pendapat bahwa domba itu lebih afdol daripada kambing untuk sembelihan hadyu dan kurban. Adapun secara kolektif atau secara patungan, maka seekor kambing atau domba itu lebih afdol daripada 1/7 sapi atau unta. Nah, kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, karena hikmah terbesar disyariatkannya udhiyah atau kurban adalah iraqatud dam, kata para ulama, untuk menumpahkan darah. Sehingga seorang muslim berkurban dengan menyembelih satu ekor hewan kurban secara utuh. Itu hikmah terbesar disyariatkannya udhiyah atau kurban. Adapun kalau 1/7 sapi, maka bagaimana tata cara penyembelihan terhadap sapi tersebut? Kalau harus dilakukan oleh semua sahibul kurban, maka satu hal yang mustahil. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka seekor kambing atau domba itu lebih afdol daripada 1/7 sapi atau unta. Dan secara global, secara umum, hukum-hukum yang berlaku pada hadyu itu sama seperti hukum-hukum yang berlaku pada hewan kurban atau udhiyah, terkait dengan kriteria umur hewan kurbannya. Maka keduanya memiliki hukum yang sama. Untuk domba, maka minimalnya berusia 6 bulan. Untuk kambing, minimalnya 1 tahun. Untuk sapi, 2 tahun dan seterusnya. Keduanya memiliki hukum yang sama. Demikian halnya terkait dengan cacat-cacat yang berpengaruh terhadap keabsahan hewan kurban tersebut. Maka keduanya sama. Untuk hadyu dan udhiyah. Untuk hadyu dan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Hewan kurbannya tidak boleh buta, tidak boleh pincang, atau dalam keadaan sakit. Secara umum memiliki syarat atau hukum yang sama. Kemudian, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anas sadaqah maqbulatun wa in qalat, bahasanya sedekah itu diterima meskipun jumlahnya sedikit. Li'annahu ja'ala ihda al-baydhah miqyasan fi thawab. Karena dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kurban dengan sebutir telur miqyasan fi thawab sebagai timbangan dalam meraih pahala sedekah. Seseorang yang datang pada waktu yang terakhir atau waktu yang kelima, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan sebutir telur. Maka secara tersirat memberikan faedah bahwa sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlahnya sedikit. Sehingga bukan jumlah atau kuantitas yang menjadi barometer atau tolak ukur untuk menilai besar kecilnya pahala sedekah seorang hamba. Bukan jumlah atau kuantitasnya. Namun yang menjadi tolak ukur adalah kualitasnya. Dalam pengertian sejauh mana keikhlasan seorang hamba ketika melakukan sedekah tersebut. Meskipun sedikit secara kuantitas, secara jumlah, namun jika dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala akan bisa membuahkan pahala yang besar dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Jagalah diri kalian dari siksa neraka walau bisyikki tamrah, meskipun hanya bersedekah dengan setengah butir kurma." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bayangkan bersedekah dengan setengah butir kurma yang nilainya sangat rendah. Kalau dinominalkan mungkin tidak sampai 1.000 rupiah dalam konversi mata uang kita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan motivasi kepada seorang muslim untuk melakukan sedekah meskipun hanya dengan setengah butir kurma. Kalau dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka bisa menjadi perisai bagi seorang hamba dari siksa api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man tasaddaqa bi adli tamrah min kabsin thayyib, wa la yaqbalullahu illa thayyib." Seseorang yang bersedekah dengan sebutir kurma dari penghasilan yang baik, dari penghasilan yang halal, dan Allah tidaklah akan menerima sedekah kecuali dari penghasilan yang baik, penghasilan yang halal. Maka kata Nabi SAW, sedekah tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembangkan sampai sebesar gunung pahalanya. Sehingga penting bagi setiap pribadi muslim untuk berusaha mengikhlaskan niat lillahi ta'ala ketika melakukan sedekah, sekecil apapun sedekah tersebut, ikhlaskan lillahi ta'ala. Siapa tahu itu menjadi sarana keselamatannya dari siksa api neraka dan bisa membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sekali-kali meremehkan sedekah meskipun hanya sedikit jumlahnya. Kemudian faedah yang ke-8, innal malaikah ala abwabil masajid yaktubun al-qadimin al-awwal bil-awwal fil maji'i ila solatil jum'ah. Sungguhnya para malaikat berada di depan pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat orang yang pertama kali datang dan begitu seterusnya. Fil maji'i ila solatil jum'ah, tatkala mereka datang untuk melaksanakan solat jum'at. Ini termasuk perkara ghaib yang harus kita yakini kebenarannya. Pada hari Jum'at ada malaikat di depan pintu setiap masjid untuk mencatat siapa saja yang menghadiri pelaksanaan solat Jum'at pada waktu yang pertama dan seterusnya sampai waktu yang terakhir. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang lain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikatu yaktubuna al awwal fal awwal." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika telah tiba hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada malaikat yang akan mencatat orang yang pertama kali datang. Kemudian begitu seterusnya sampai yang terakhir. Fa idza jalasal imamu tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikr. Kemudian apabila imam telah duduk di atas mimbar, imam telah masuk ke masjid, maka para malaikat pun menutup lembaran-lembaran catatan mereka. Wa ja'u yastami'una dzikr, dan mereka pun datang untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga diupayakan kalau bisa kita masuk ke masjid sebelum imam, sehingga kedatangan kita akan dicatat oleh para malaikat. Kemudian pelajaran berikutnya, wa annahum yansarifuna ba'da dukhulil imami li sima'i dzikr. Para malaikat akan pergi setelah masuknya imam ke masjid untuk mendengarkan khutbah. Sehingga ternyata para malaikat juga mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Fala yakunul ati ba'dan sirafihim thawabu tabkir. Sehingga orang yang datang setelah kepergian mereka, maka dia tidak akan mendapatkan pahala bersegera datang menuju pelaksanaan sholat Jumat. Mereka tidak akan mendapatkan pahala bersegera datang pada waktu awal untuk melakukan sholat Jumat. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi, hendaknya berusaha untuk masuk ke masjid sebelum imam. Meskipun kita datang terlambat atau pada waktu yang terakhir, maka tetap diupayakan untuk masuk ke masjid sebelum imam. Kemudian faedah berikutnya yang ke-10, taksimu hadhihi sa'at al-khams min tulu'i syamsi ila dukhulil imam binisbatin mutasawiyah. Pembagian 5 waktu ini yang disebutkan dalam hadis, maka perhitungannya mulai dari terbitnya matahari sampai masuknya imam ke masjid binisbatin mutasawiyah, dengan persentase yang sama. Jadi kita ambil contoh misalnya untuk memudahkan perhitungan. Matahari terbit jam 6 pagi misalnya. Kemudian imam masuk ke masjid jam 11. Ini sekedar contoh untuk memudahkan perhitungan. Maka waktu di antara keduanya dibagi 2. Jam 6 sampai jam 11. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 jam berarti. Sehingga 5 jam dibagi 5. Maka 1/5 jam yang pertama atau 1 jam yang pertama, kan berarti ada 5 jam. 1 jam yang pertama itu terhitung sebagai waktu yang pertama. Sehingga jam 6 sampai jam 7 itulah waktu yang pertama. Jam 7 sampai jam 8 itu waktu yang kedua. Jam 8 sampai jam 9 itu waktu yang ketiga. Jam 9 sampai jam 10 itu waktu yang keempat. Jam 10 sampai jam 11 itu waktu yang kelima. Cara perhitungannya seperti itu. Sehingga ternyata selama ini kita hanya berkorban dengan sebutir telur. Itu realitanya. Bukan maksudnya siapa yang datang pertama kali masuk ke dalam masjid, bukan itu patokannya atau barometernya. Cara perhitungannya seperti itu. Jarang ada orang yang datang masjid jam 6 atau jam 7 pagi. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, berikutnya faedah yang ke-11, al-qadimuna fi sa'atin min hadhihi sa'atil khams, orang-orang yang datang pada 5 waktu tersebut, waktu yang pertama sampai waktu yang kelima, yatafawatuna fi sabqi aidan fayakhtalifu fadlu qurbanihim biikhtilafi sifati, maka mereka berbeda-beda waktu kedatangannya sehingga keutamaan kurban mereka juga bertingkat-tingkat, biikhtilafi sifati, karena perbedaan sifat-sifatnya. Ada mungkin yang datang jam 10 tepat waktu yang kelima. Jam 10 tepat sudah datang, maka kualitas kurban telurnya sangat istimewa, sangat bagus. Ada mungkin yang datang setengah 11, maka kualitas telurnya kurang bagus. Dan begitu seterusnya, sesuai dengan kedatangan mereka di masjid untuk melakukan sholat Jumat. Sebagaimana seseorang ketika berkurban kambing atau domba atau yang semisalnya, maka tentunya memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ada seorang muslim yang berkurban dengan seekor kambing jantan bertanduk, ini kualitasnya lebih bagus daripada berkurban dengan seekor kambing jantan tanpa tanduk. Dan seseorang yang berkurban dengan seekor kambing jantan tanpa tanduk lebih afdol, lebih utama daripada seseorang yang berkurban dengan seekor kambing betina. Sama seperti itu. Nah, demikian halnya ketika seseorang menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Waktunya berbeda-beda, sehingga kualitas kurban mereka juga berbeda-beda. Kemudian faedah berikutnya yang ke-12, anna fadlan nas 'inda sun'ani murattabun 'ala 'amalihim bil jum'ah wa ghairiha. Sungguhnya keutamaan seseorang dalam hal ini menurut As-Sun'ani rahimahullah murattabun 'ala 'amalihim bil jum'ah wa ghairiha, itu tergantung kepada amalan mereka pada hari Jumat, wa ghairiha, dan juga tergantung kepada faktor yang lainnya. Dalam arti keutamaan pahala tadi tidak hanya terkait dengan kedatangan seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Tidak hanya satu faktor yang berpengaruh saja kedatangan mereka untuk melakukan sholat Jumat, bukan itu. Di sana ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas kurban mereka atau besar kecilnya pahala seorang dalam melakukan sholat Jumat. Kata beliau rahimahullah, di antara faktor yang berpengaruh tersebut adalah amalan-amalan mereka. Sehingga seseorang yang misalnya mandi Jumat, kemudian memakai parfum, menggunakan pakaian yang terbaik, berjalan kaki menuju masjid, setelah masuk masjid duduk, atau sholat tahiyatul masjid dulu kemudian duduk dan melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah membaca Al-Qur'an, zikir, doa, atau yang lainnya, sampai imam datang kemudian mendengarkan khutbah dengan penuh konsentrasi sampai selesai, maka kualitas kurbannya akan semakin istimewa, semakin bagus, dan pahalanya lebih besar daripada seorang yang mungkin tidak mandi Jumat, atau mandi Jumat tapi tidak pakai parfum, tidak menggunakan pakaian yang terbaik, menuju masjid dengan kendaraan atau sepeda motor, setelah masuk masjid tidur dan seterusnya, maka kualitas korbannya juga akan kurang berkualitas dan pahalanya kurang sempurna. Sehingga perlu untuk memperhatikan amalan-amalan tersebut sehingga kualitas pahalanya semakin bagus dan pahalanya semakin sempurna. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita peroleh dari hadis ini, al-hadiyu alladhi yuradu bihin nusuk fima yata'allaku bil haram wal ihram la yakunu illa mim bahimatil an'am. Al-hadiyu, yaitu nusuk dalam hal ini, fima yata'allaku bil haram wal ihram, yaitu kurban yang terkait dengan ihram atau tanah haram. Ihram yaitu amalan yang dilakukan ketika haji atau umroh, pelakunya disebut dengan muhrim. La yakunu ila mim bahimatil an'am, maka hadiyu tersebut tidak boleh kecuali dengan menyembelih hewan ternak. Telah kita sampaikan tadi, hadiyu ini terkait dengan pelaksanaan haji atau umroh. Dalam pelaksanaan haji, maka seorang muslim yang melakukan haji tamattu dan qiram, maka dia harus menyembelih hadiyu. Kata beliau rahimahullah, hadiyu itu hanya boleh dilakukan dengan menyembelih hewan ternak. Wahiyal ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi dan kambing. Ammad dajajah wa ghairu dzalika fala yujzi fi dzalikal maqam. Adapun ayam dan yang lainnya maka tidak sah digunakan sebagai hewan hadiyu dalam pelaksanaan manasik haji atau umroh. Ini perlu kita perlu diketahui karena di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan seseorang yang datang pada waktu yang kelima maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor atau sebutir telur, dan yang datang pada waktu keempat dia telah berkorban dengan seekor ayam. Maka hadis tersebut memberikan kesan seolah-olah hadyu itu boleh dilakukan dengan menyembelih seekor ayam atau dengan sebutir telur. Maka beliau rahimahullah menyampaikan pada poin yang terakhir ini bahwa hadyu itu hanya boleh dilakukan dengan menyembelih hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Li'annahu arada fi hadzal hadis mutlaqas shadaqah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dalam hadis ini mutlaqas shadaqah. Menginginkan bahwa ini maksud adalah sedekah secara mutlak. Bukan maksudnya hadyu atau penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Namun yang beliau inginkan adalah sedekah secara mutlak. Demikian faedah-faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah. Alhamdulillah.